الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا لعلكم ترحمون الحمد لله mari kembali kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam nikmat yang sampai kepada kita sehingga saat ini kita berada pada tempat yang sangat mulia, berada di jalan Allah yang insya Allah akan meridhakan Allah, dan dengan pesan ya Yuhannas ittaqullah, maka diri saya sendiri dan anda semuanya ya, termasuk orang-orang yang diperintahkan oleh Allah agar bertakwa. Sebab takwa itu adalah pokok segala masalah yang ada di dunia ini, yang ketika takwa tadi dilakukan maka buahnya adalah kebahagiaan, keberuntungan di akhirat, mendapatkan karunia jannah. Sementara ketika takwa itu dilupakan maka buahnya adalah yang menyengsarakan, karena di akhirat akan memetik kesengsaraan yang abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita usahakan sekuat kemampuan kita agar ketakwaan itu tetap kita usahakan semaksimal yang kita mampu dengan kekuatan kita masing-masing, karena kita masing-masing diberi kekuatan yang tidak sama. Namun ketika semuanya mengupayakan secara optimal untuk bertakwa, insyaallah Allah mengetahuinya. Baik, kita sekarang sampai pada halaman 116 bagian ketiga, ayat-ayat yang menerangkan siapa saja musuh orang-orang beriman. Jadi tidak cuma satu tentunya, karena sini sebutkan siapa saja ya, jadi banyaklah musuh orang-orang beriman itu. Kemarin sudah dijelaskan surat Al-Anfal ayat 60. Sekarang surat Fatir, surat 35 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasy syaithana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahbi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa dzakirna minhum ma nasina wa 'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma 'alimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizkina. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yahsha'. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharrif qulubana ila ta'atik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian, kalian orang-orang yang beriman. Apa? Adun, musuh. Jadi tidak ada secuil syaitan pun yang teman. Semua syaitan itu musuh, baik syaitan minal jin maupun syaitan minal ins. Syaitan dari jenis jin ya musuh, syaitan jenis manusia juga musuh. Dan yang bisa kelihatan dan sering kita temui justru syaitan minal ins ini. Setiap saat kita bisa ketemu, setiap saat kita bisa dirayu, setiap saat kita bisa dibujuk, setiap saat kita bisa ditipu. Nah, oleh karena itu, karena syaitan itu musuh, Allah perintahkan fattaghiduhu, maka jadikanlah dia itu aduan, musuh, betul-betul dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Jadi kalau ada orang ya kelihatannya muslim, ya sholat, ya puasa, ya haji sisan, tapi tiba-tiba yang dijadikan teman kok manusia model syaitan. Nah, dari mana tahunya? Dari kelakuannya. Kelakuan orang beriman itu berbeda dengan kelakuan orang kafir, berbeda dengan kelakuan orang musyrik. Dari situ akan kelihatan, oh ini orang beriman, kelakuannya menaati Allah dan Rasul. Pasti itu. Kalau orang itu beriman, kelakuannya mesti menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Tidak bisa dirubah. Itu tanda. Tapi ketika ada orang yang dohirnya sholat, dohirnya puasa, dohirnya haji, kok kelakuannya mengikuti kelakuan orang-orang kafir yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Ya, kita lihat apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kok ada orang yang wujudnya seperti, ya itu dia. Itu sudah jelas. Itu pasti bukan orang-orang yang beriman, tapi orang-orang yang berpihak kepada syaitan. Karena amalannya, kelakuannya menunjukkan ya kekafiran yang ada pada dirinya. Nah, itulah kita harus hati-hati. Sebab kita ya, fattakhiduhu, maka jadikanlah dia itu aduan, betul-betul sebagai musuh. Artinya kalau sebagai musuh itu tidak boleh ditaati. Sebab kalau musuh ditaati ya akan membawa bencana kepada kita. Innama, sesungguhnya tiada lain, ya ta'u, dia syaitan itu menyeru, hisbahu, golongannya. Ya, jadi orang-orang yang mau berpihak, mau bergolongan dengan syaitan itu diseru oleh syaitan, liyakunu, supaya mereka itu menjadi min ashabis sa'ir, dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Sa'ir sekarang belum pernah kita lihat, baru jadi berita yang keyakinan kita adalah baru dengan ilmu, ilmul yakin, dengan ilmu kita yakin. Kenapa bisa yakin? Sebab kita kenali tanda-tanda kekuasaan Allah, kita yakin kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat di dunia ini. Kita ditunjukkan dengan ayat-ayat yang bisa kita lihat, bisa kasat mata, bisa kita dengar, bisa kita rasakan dengan ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Baik yang ada di alam semesta yang bisa kita lihat, di bumi yang kita tinggali, bahkan dalam diri kita sendiri. Ayat-ayat Allah yang menunjukkan bagaimana ya maha kuasanya Allah. Sehingga dengan bukti yang kita dapatkan dari ayat-ayat Allah yang bisa kita kenali sekarang ini, kita pun jadi yakin bahwasanya yang namanya sya'ir, neraka yang menyala-nyala itu betul adanya, nanti pada saatnya akan menjadi kenyataan. Nah, baiklah, untuk jelasnya kita lihat ya, ayat ini terkait dengan dua ayat sebelumnya, yaitu di ayat 4 dan kelima. Mari kita lihat ya. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka itu mendustakanmu wahai Rasulullah, faqad, maka sungguh kudzibat, telah didustakan pula rasulum min qablika, rasul-rasul sebelum engkau. Sama kalau sekarang ini engkau didustakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah pada waktu itu, apa yang kau sampaikan, apa yang kau bawakan tidak mereka imani, tidak berbeda dengan rasul-rasul sebelum kamu. Mereka juga didustakan oleh umatnya. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur, kembalinya segala perkara. Sudahlah, mereka yang mendustakan ya biar mendustakan, nanti perkaranya akan kembali kepada Allah dengan segala kedustaan yang mereka lakukan. Sedangkan kaum Muhammad yang beriman, yang menyampaikan risalah, demikian pula kita-kita yang mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, besok juga akan kembali kepada Allah dengan membawa iman yang kita lakukan di dunia ini. Subhanallah. Dian Allah menyeru, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, termasuk kita-kita dan antum semuanya diseru, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar, pasti benar, pasti akan terjadi. Maka fala taghurrannakum, maka janganlah menipu kalian apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Sebab kehidupan dunia ini yang kita lihat, kita jalani, kemudian kita hidup berinteraksi dengan segala macam manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang musyrik, dan segala macamnya. Nah, menghadapi yang seperti itu, Allah pesan, kamu jangan sampai tertipu ya dengan kehidupan dunia ini yang kamu bisa lihat. Segala macam yang kita bisa menyaksikan di dunia ini, dengan segala gemerlapnya, dengan segala pesonanya, yang kalau orang tidak mengetahui ya, tentang berita-berita dari Allah, dijamin akan terpukau dengan dunia ini. Ya. Wala yahurrannakum, dan jangan pula memperdayakan kalian ya, billahi, tentang Allah. Jangan kamu ditipu ya, tentang Allah oleh al-gharur. Al-gharur ini syaitan yang tukang atau yang pintar menipu, baik syaitan minal jin maupun syaitan minal ins. Nah, inilah yang terjadi. Hidup kita di dunia ini dihadapkan dengan para penipu yang jumlahnya lah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan yang lurus. Kalau kita mau menengok sejarah kita pribadi masing-masing, termasuk saya sendiri, sebelum kita mengenal petunjuk Allah ini, atau sebelum kita digerakkan oleh Allah mau mengaji, mau belajar Al-Quran, ya mau memahami perintah Allah dan Rasul, dijamin yang dijalani dulu pasti jalan-jalan yang disesatkan oleh syaitan ini. Sebab enggak ngerti Quran. Nanti yang dijalani apa yang biasa dilakukan oleh banyak manusia. Ya. Ya. Akan itu yang dilakukan. Sebab yang dilihat itu, orang berbuat gitu bisa kaya, tertarik dengan kaya, lalu ikut yang seperti itu. Orang berbuat seperti itu, lalu penyekatnya jadi tinggi, nah, ikut berbuat seperti itu. Dan ini orang jadi terkenal, begini, senang, ikut. Jangan seperti itu. Jalan yang dilakukan orang yang bisa kita lihatlah, yang kemudian akan memicu kita untuk mengikutinya. Kalau Allah tidak membalas kasihani dengan memberikan petunjuk ini. Inilah yang harus kita ingat. Loh, kalau sekarang kita berbeda dengan dulu, karena kita mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Sebab belum tentu orang mau belajar Quran lalu mengamalkan. Padahal sebenarnya yang memaukan kita belajar Al-Quran itu ya Allah. Kalau Allah tidak menunjuki, melonggarkan hati, oh tidak bakal mau belajar Al-Quran. Ya. Demikian juga yang memberi kekuatan untuk beramal, kok mantep beramal seperti itu. Padahal tidak sama seperti yang diamalkan orang-orang lain, kok berani berbuat seperti itu. Ya Allah juga. Tambah utang kita lagi kepada Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini betapa banyaknya. Kita tidak bisa bayar, tidak bisa nyaur. Ditambah lagi petunjuk yang sangat mahal ini, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, tidak bisa didapatkan dimanapun, kecuali Allah yang menghendaki. Fa'idha aradallahu ayyahdiyahu. Maka ketika Allah berkehendak, Allah yang berkehendak, ayyahdiyahu akan menunjuki dia, yasrah sadrahu lil Islam. Lalu dilonggarkan hatinya kepada Islam ini. Duh, itu loh. Misteri dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita ini. Ya. Atas kehendak Allah lah kita setiap pagi mau hadir ke sini, ya, dengan segala macam apa ya kesulitannya atau macam-macam hal yang harus kita kalahkan untuk bisa ngaji pagi dan lain sebagainya. Mungkin harus mengeluarkan biaya juga. Ya, mungkin harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa digarap nanti. Dengan kita mau begini ini Allah yang menggerakkan. Maka jangan sampai lupa kita bersyukur karena petunjuk ini datang kepada kita karena Allah lah yang menghendakinya. Nah, dengan begitu, setelah kita tahu bahwa kehidupan dunia ini menipu, ketika tidak dijalani dengan memakai aturan Allah, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, mari kita pakai aturan Allah. Nah, kalau kita pakai aturan Allah ini, maka kehidupan dunia itu tidak akan menipu, sebab kita tidak tertipu ke sana. Kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengikuti aturan Allah, sehingga amal yang kita lakukan tadi akan selalu bernilai amal soleh. Karena amal soleh itu adalah amalan yang ada perintahnya, baik dari Allah atau dari Rasulullah, kemudian dilakukan dengan iman dan ikhlas. Ya. Melakukannya karena iman, kalau tidak iman walaupun sama yang dilakukan bukan jadi amal soleh, tapi amal yang terhapus pahalanya, habitat a'maluhum. Terhapuslah amal pahala amalan mereka, orang-orang kafir yang melakukan amal yang baik menurut aturan Allah pun juga baik sebenarnya. Kenapa tidak menjadi amal soleh walaupun sama baiknya menurut ukuran dunia ini? Karena yang satu dilakukan oleh orang yang beriman, yang karena imannya tadi amalannya yang sesuai dengan perintah Allah jadi amal yang soleh. Yang satunya lagi melakukannya karena tidak beriman. Ya mung ben diarani apik misalnya begitu. Ya. Jadi dalam peristiwa kurban ini sering terjadi ya. Orang-orang beriman berkurban. Tapi ada orang non muslim ingin ikut berkurban. Ya, ada tempat-tempat yang kemudian saya mengajar di sana. Pripun Ustaz? Niki wonten yang badhe tumut kurban niku. Ya sama takoni jenengan pun Islam napa dereng. Dereng lan nek dereng mun Islam kurban iki ibadah. Lah jenengan Islam riyin, mangke saged kurban. Lah nek dereng nggih nuwun sewu nek panjenengan ngersake badhe napa mbleh napa mendol lah monggo panjenengan mbleh piyambak. Ya terpaksa gitu. Sebab dia ikut kurban itu bukan sebagai amal soleh, walaupun lek ngetokke duit padha. Ya, ikut turunan sapi sama mungkin sampai dua berapa ya sampai ada yang ya 3 juta, 4 juta ya sama. Tapi yang satu ini jadi amal soleh karena dia beriman, yang satu lagi tidak jadi amal soleh kalau itu ikut ke sana. Nah makanya agar amalan-amalan kita itu bernilai amal soleh yang tidak tertipu dengan dunia ini, iman ini mesti harus kita pertahankan. Nah kalau kita beriman, amalan kita harus ikhlas, ikhlas karena Allah. Sebab ikhlas juga menentukan nilai imannya. Walaupun beriman betul yakin bahwa dia bertuhan kepada Allah, tetapi ketika beramal tidak ikhlas karena Allah, ya dalilnya ada, tapi niatannya tidak ikhlas, niatannya biar dipuji orang, kata berperang di jalan Allah pun itu amalan yang paling berat, berperang di jalan Allah. Tetapi ketika tidak ikhlas karena Allah, tidak ada gunanya. Dan inilah orang-orang yang tertipu dengan dunia ini, salah satunya itu dalam beramal tidak ikhlas karena Allah, sehingga amalnya dilakukan bukan semata-mata mencari ridhonya Allah, tetapi amalannya dilakukan untuk ya, kesenangan manusia. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh syaitan dengan amalan yang seperti itu. Karena betapa banyaknya kita melihat kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, di mana ketika orang itu menjalankan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupannya, ya, lantaran ya, mungkin karena belum sampai kepada ilmu yang bisa membedakan ini perintah Allah dan itu bukan, lalu itu dilakukan saja. Nah kalau demikian ya, maka disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita memahami aturan Allah dan Rasul, sehingga ketika kita tahu amalan ini dilakukan semua orang, tapi Allah dan Rasul punya aturan begini, nanti kita akan milih yang mengikuti aturan Allah dan Rasul tadi. Kita melihat yang namanya bersalaman, ketemu wong salaman. Nah itu kan sudah wajar tuh, sak dunia itu bisa begitu. Di seluruh dunia orang ketemu bersalaman, plok plok plok plok. Nah kalau kita ini tidak tahu aturannya Allah, bahwasanya lelaki dan perempuan itu oleh Allah dibedakan, ada yang mahram dan bukan mahram. Nah ini kebanyakan orang juga masih belum tahu, apalagi yang pernah ngaji Quran. Walaupun muslim, iya silahkan buktikan. Betapa banyaknya saudara-saudara kita muslimin yang tidak bisa membedakan ini mahramku, ini dudu mahramku, itu banyak yang masih belum tahu. Saya menyaksikan sendiri. Ya. Nah coba, apakah dengan alasan tidak tahu soal mahram tadi, ketika dia bersalaman lelaki dan perempuan bukan mahram terus tidak dosa karena tidak tahu, apakah alasan itu akan bisa dikemukakan di hadapan Allah besok? Dan ini tadi kan ya, bahwa janji Allah itu hak, kiamat itu pasti nanti akan terjadi. Kiamat akan terjadi, hisab akan terjadi juga, akan dilakukan. Maka di sana akan kelihatan amalan-amalan yang membabi buta, tidak melakukan amalan mengikuti aturan Allah dan Rasul. Nah baru di sana terbukti ternyata amalanku hujannya akeh sing salah, sing keliru. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul. Kalau bicara soal itu, saya ingat diri saya sendiri. Ya, saya itu wong ngaji sudah umur 35 tahun dulu. Sebelum itu enggak ngaji, enggak ngerti Quran belas. Tahun 80 dulu saya mulai ngaji di sini baru. Oh, ya Quran ini ada terjemahnya toh. sebelumnya ya pokoknya Quran diwaca hafal, sholat Fatihah ya hafal, surat-surat beberapa ya hafal, artinya apa? Empuh. Nah, padahal yang seperti itu masih sangat banyak yang seperti itu. Sholat orang ngerti karpe ya banyak. Terus amalannya masya Allah luar biasa, luar biasa rusaknya. Karena tidak tahu tadi. Nah maka kita harus bersyukur itu kemudian mau belajar ini. Saya sendiri masya Allah dari belajar Quran, oh, ini kelakuan ini, ya, ini keliru. Ah berhenti sudah tobat. Ganti ini, loh ini keliru lagi. Berhenti lagi tobat lagi. Yang ini baru ketahuan, baru ketahuan. Maka betul-betul sesat ketika orang tidak mau ngaji, sebab dia tidak akan bisa menilai amalannya sendiri apakah amalan itu benar, amal soleh atau amalan yang sebenarnya amal yang sesat yang digelincirkan oleh syaitan tadi. Ya, nah sekarang bisa kita lihat kalau kita yang sudah tahu akan menghindarkan diri salaman dengan laki atau perempuan yang bukan mahram. Ya, padahal yang belum tahu enggak akan merasa dosa. Ngono itu orang internasional ya begitu kok. Malah melihat orang yang tidak muslim, wah aku mau fanatik itu. Saya enggak mau jadi muslim fanatik seperti dia. Salaman aja enggak mau. Ora toh. Malah disalah nih. Inilah risiko menjalani aturan Allah. Jangan kaget ketika kita ini menjalani aturan Allah, ya akan mungkin dipaitu banyak orang. Ya enggak kurang tadi kalau Rasul dipaitu sama ya, di apa didustakan sampai sekarang pun juga begitu. Kita sekarang membawakan dinullah ini kepada banyak, mungkin saja didustakan banyak orang ya, bahkan mungkin ya dimusuhi sisan karena tidak suka dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Namun dengan peringatan dari Allah ini, janganlah sampai kamu itu tergelincirkan ya, dari kehidupan dunia ini. Nah maka mari ya, mari kita siapkan diri kita untuk menata diri kita kembali. Yang dulu-dulu salah biarlah sudah enggak lewat, yang enggak bisa dihapus lagi tetapi bisa ditobati ya, bisa diganti dengan amal-amal soleh yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Nah demikian juga ya, ketika orang mau punya kerja mantu. Nah di sana setannya yang lebu. Mantu itu harus menunjukkan kehormatan apa, keagungan atau kebanggaan keluarga. Sedangkan kalau orang kan mantu kalau istilah kita walimah ya, itu untuk beribadah, melakukan walimatul urus itu untuk ibadah, bukan untuk keagungan keluarganya atau kehormatan dirinya. Sehingga yang dilakukan waktu walimatul urus ya mengikuti aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnah Rasul ya, bahwasanya walimatul urus begini, begini dan begini. Sedangkan sementara ya orang-orang yang masih ini tadi tersesatkan dengan dunia tadi, senang ya, bangga dengan apa yang dia lakukan, maka akan melakukan ya walimah tadi, atau istilah Jawanya mantu tadi, ya dengan segala macam upacara-upacara yang kelihatan gemerlap, kelihatan gebiarnya mewah, megah dan lain sebagainya, ya agar mendapatkan pujian dari manusia. Nah kan beda banget, kan berbeda sekali. Demikian juga ketika bekerja, orang bekerja mencari duit. Semua orang terutama lelaki ya ditugaskan, diberi kewajiban untuk bekerja mencari maisha. Ini pun syaitan juga akan masuk. Syaitan itu enggak pilih-pilih. Di mana saja ada kesempatan manusia bisa digelincirkan dari aturan Allah ini, oh dia pasti masuk. Tidak punya kesempatan saja dia cari-cari kok. Piyagi ben iso digelincirkan, akan begitu. Nah bekerja-bekerja yang mengikuti aturan Allah dan Rasul akan jadi ibadah. Bekerja dengan jujur, tidak menipu. Ya, jadi dilakukan, saya ini bekerja mencari rezeki dari Allah ya, untuk ya, menghidupi keluarga. Lalu dengan niatan beribadah kepada Allah. Nah, pasti dia akan lakukan dengan jujur. Tidak akan menipu. Ya, harus saja istri saya sempat motornya rusak. Dibawa ke bengkel. Dah sampai di bengkel. Bengkelnya bilang, "Nih, Bu, niki diganti. Ganti anyar, ganti semanten. Nutani ndi?" "Waduh, singsal." Ya, dibayar. 2 hari lagi rewel lagi. Bawa ke bengkel lain. "Lah niki anu putih. Loh jare wingi diganti anyar, mboten niki mboten diganti." "Niki nggih sing wingi ditempleke terus isi tik ning jane nggih sik rusak." Ora tau lah. Kelihatannya sepele, berapa sih harga underdeal? Berapa underdeal itu keuntungannya dia menipu. Mengatakan diganti baru 35.000 misalnya gitu. Padahal tidak diganti, cuma dapat duit 30. Ini urusannya sampai kepada Allah. Terjaul umur, dikembalikan itu nanti urusannya kepada Allah. Ya, Masya Allah. Entuk di 35.000 mlebu neraka apa cucuk? Ya. Nah ini loh. Subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, alhamdulillah ketika orang mau pakai petunjuk, ya. Kebetulan saya ngajar di bengkel Monte Carlo ini yang di Palur sana juga. Waktu saya ngisi pengajian ada seorang dari ini tiba-tiba masuk. "Ustaz, saya boleh ikut dengarkan?" "Oh, silakan, Pak, silakan." Terus selesai pengajian, karyawan turun, dia nemu, "Ustaz, saya anu kalau ndandake mobil milih ke sini. Kenapa?" "Jujur. Gara-gara karyawannya mau ngaji. Kalau spare part saya belum perlu diganti ya dikasih tahu. Ini masih bisa kira-kira 6 bulan, Pak, enggak usah diganti. Tapi kalau sudah mau diganti ya diganti." Dan betul diganti. Ini tuh. Ini orang dari Wonogiri sana. Bangkel ke sini karena dia tahu di sini diberi pelayanan dengan jujur. Nah itulah akibat. Ya, kalau orang mau ngaji tentunya enggak akan mau menipu. Subhanallah. Nah, itulah yang terjadi orang yang ya, tidak tergelincir ya, dengan tipuan dunia di dalam soal pekerjaan. Ya, di dalam soal pergaulan setan ya masuk. Dalam soal pekerjaan apalagi. Ya. Terus kalau bicara di bidang proyek-proyek, jangan tanya lagi. Orang-orang yang kerja di proyek itu tahu, Masya Allah, berbagai macam trik dia lakukan. Satu saat dulu, ini cerita paman saya kerja di proyek DPR sana dulu ya. Sing jenane truk pasir masuk, itu terus kasih surat bukti terima pasir. Dia enggak numpak, enggak nuang pasirnya di situ. Mubeng metu neh. Mlebu neh njaluk surat neh. Enggak dituang lagi, muter lagi kok ekspek 10 agak dituang. Duh itu lho. Itu proyek isinya semacam itu. Itu setan yang mlebu neh kono juga. Masya Allah, Masya Allah. Gitu lho ya. Nah, jadi kita ini harus waspada betul sebab semua segi kehidupan ini setannya sudah selalu siap sedia. Ayo, siapa sing merene tak gelincirkan lewat apa yang ada di situ. Subhanallah. Ya, yang lain-lain yang saya tidak tahu mungkin ya, ya banyak yang mungkin saudara-saudara juga tahu di situ. Nah, mudah-mudahan kalau di antara kita ini masih punya kebiasaan kerja dengan menipu, mbok ya mandek to. Wong wis ngaji bareng kok isih seneng ngapusi. Nah terus gunanya apa ilmu yang kita terima ini kalau kita juga masih tergelincir ditipu syaitan di dalam pekerjaan kita ini masih mau menipu dengan segala macam yang bisa digunakan untuk menipu tadi. Yang di bidang ini ya nipu dengan ini, bidang ini ya nipu dengan ini, bidang ini ya nipu dengan ini. Ya tiwas, untungnya berapa toh di dunia ini? Kata dengan menipu tadi apalagi korupsi dapat sekian triliun. Itu yang dinikmati cuma sedikit juga. Itu cuma jadi barang khayal saja yang dimiliki. Yang dinikmati yang dimakan, yang dipakai. Di mobil 10 masa ditumpaki barang, ya mung siji. Ya, bisa beli makanan sak gudang masa dipangan semua, ya paling sepiring dua piring. Yang lainnya itu sebenarnya tidak dinikmati. Tetapi diambil terus barang-barang haram tadi. Nah, barang mati dibebankan semua yang tidak dinikmati ini, tetapi diambil juga dengan korupsi tadi. Terus akibatnya dibawa ke neraka Sa'ir tadi. Siapa yang menyesal? Siapa? Untuk untungnya di dunia ini cuma sedikit, ya. Kemudian balasannya di akhirat sana justru menyengsarakan dalam waktu yang tidak bisa diukur, waktu yang tidak bisa kita perkirakan. Kalau sehari saja 1000 tahun, teman bayangkan diobong 1000 tahun, diobong sedino, rasane kaya apa? Padahal yang didapat di dunia ini cuma sedikit. Subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dengan peringatan ini, ya, kita jangan sampai ya, tergelincirkan oleh bisikan syaitan dengan usaha-usaha yang kita lakukan dengan cara menipu. Sebab kalau toh berhasil menipu, dapatnya cuma sedikit, tapi buntutnya di akhirat sana ya sungguh sangat, ya sangat menyedihkan dan tidak bisa ditebus kembali. Lebih baik kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, ya kemudian ya kita perbaiki diri kita dengan amalan-amalan yang menguntungkan kita di akhirat. Nah, apalagi kita lihat ya akhir hari-hari akhir ini, ya di mana ya, banyak hal-hal yang mungkin disenangi banyak orang. Ya, sampai di tetangga saya itu dari Jakarta jauh-jauh datang ke Solo, nginep neng kene wong 10, wong kepingin ndelok kebo satu suro. Ini kita sekarang bisa tertawa melihat begitu, wong kita tahu. Lah yang enggak tahu itu loh, sing dia keroyo-royo dari sana sampai ke sini mau membiayai diri kangelan begitu, mong pengin dia merasa benar kok apa disangka salah. Kalau dia sadar itu keliru, kan tidak berbuat seperti itu. Dia merasa wah ini istimewa banget ini, wadah kebo keramat dan lain sebagainya. Lah barangkali kita dulu kalau belum ngerti Quran ya ngono hari. Nah inilah maka ketika kita oleh Allah diberi Al-Quran ini sungguh semuanya akan jadi terbuka. Barang-barang yang haram kita lalu jadi tahu itu haram, kemudian kita tinggalkan. Barang-barang yang mungkar kita tahu itu mungkar, kemudian kita tinggalkan. Barang-barang yang itu bid'ah, amalan-amalan yang bid'ah, kita itu tahu itu bid'ah, ya kita tinggalkan. Loh ini apa bukan satu keberuntungan? Tanpa petunjuk dari Allah tidak mungkin kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dengan yang mungkar, ya, yang haram dengan yang halal, yang bid'ah dengan yang sunnah, enggak akan bisa kita bedakan. Sebab yang terjadi abu-tautan semacam itu terjadi di depan mata kita. Nah, maka alhamdulillah, marilah kita syukuri karunia Allah yang sampai kepada kita ini dengan petunjuknya yang karena belas kasihan Allah. Ki mesake wong-wong iki nek ra tak tulungi kecemplung neraka kabeh, gitu ya. Terus kita dibelas kasihan, nih petunjukku pakai. Pakai ini Al-Qur'an, pelajari, amalkan. Subhanallah, subhan. Sungguh kita akan merasa sangat beruntung, kita akan merasa sangat berbahagia, kita akan merasa sangat bersyukur atas pertolongan Allah, atas belas kasih Allah yang memberikan kepada kita petunjuknya yang lurus, sehingga kalau itu kita jalani sungguh-sungguh dengan tetap beriman dan beramal dengan ikhlas karena Allah, maka insyaallah apa yang kita kaji setiap pagi ini tidak akan sia-sia di akhirat, akan membuahkan kebaikan yang sangat kita rindukan dan akan membuahkan kebahagiaan yang sangat kita dambakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qurabi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan tempat.